Ali hafizahullahu ta'ala mengatakan, fal mayyitu yantafi'u minad du'ai wa minas sadaqati. Maka orang yang sudah meninggal bisa mengambil manfaat dari doa dan dari sedekah. Wa min dzalika shalatu alaihi. Di antara yang bermanfaat baginya adalah disolatkannya jenazahnya. Fa inna hadhihi as-salata innama hiya du'aun lahu li hadzal mayyit. Hanya saja salat jenazah tersebut merupakan doa baginya, bagi orang yang sudah meninggal ini. Wa idza shalla alaihi arba'una min ahli taqwa was-salahi yaqbalullahu syafa'atahum fihi. Dan apabila menyolatkan jenazahnya 40 orang dari kalangan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang saleh, maka Allah Azza wa Jalla akan menerima syafaat mereka kepada orang tersebut. Fal mayyitu yastafidu. Maka orang yang sudah meninggal, ia mengambil faedah dari salat jenazah untuknya. Awalan, hadza min huquqihi ala ikhwanihi al-muslimina. Yang pertama, salat jenazah ini termasuk di antara hak-haknya atas saudara-saudaranya kaum muslimin. Wa thaniyan, huwa yastafidu minas salati alaihi wa minad du'a ilahu. Yang kedua, ia mengambil faedah dari salat jenazah untuknya tersebut dan dari doa baginya. Sawa'un sallau alaihi wa huwa janazatun wa sawa'un huwa fi qabrihi. Sama saja apakah mereka menyolatkannya dalam keadaan ia berupa janazah, yaitu belum dimakamkan di dalam makamnya, dan sama saja tatkala ia sudah dimakamkan di dalam kuburnya. Yusallimuna alal quburi. Mereka menyampaikan salam terhadap kuburan-kuburan. Fayastafidu min dhalika. Maka ia mengambil faedah darinya. Wa yada'ul qaribu liqaribihi. Wal mu'minu yada'u lil mu'mini. Hadza kulluhu yufidul amwati ba'da intiqalihim min hadhil hayatid dunya. Seorang kerabat mendoakan kerabatnya, seorang mukmin mendoakan mukmin yang lainnya, ini semua berfaedah bagi orang-orang yang sudah meninggal setelah berpindahnya mereka dari kehidupan dunia ini. Li'annahu idza mata ibnu adam qata'a 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu. Karena sesungguhnya apabila meninggal anak Adam, terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya. Sebagai faedah, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarah Riyadhus Shalihin, beliau memberikan faedah bahwa dari tiga perkara ini yang paling bermanfaat bagi seseorang setelah wafatnya adalah perkara yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya. Semoga Allah Ta'ala karuniakan kepada kita tiga perkara ini, terkhusus perkara yang kedua. Wal mu'minuna ikhwatun ahya'an wa amwatan. Dan orang-orang yang beriman bersaudara, baik tatkala masih hidup maupun tatkala sudah meninggal. Fal ahya'u ya'tifuna 'alal amwati. Maka orang-orang beriman yang masih hidup, mereka mengasihi orang-orang beriman yang sudah meninggal. Wa yuqaddimuna lahum ma yastati'unahu minas salati 'alaihim wad du'a'i lahum wal istighfari lahum was-sadaqati 'anhum. Mereka orang-orang beriman yang masih hidup memberikan kepada orang-orang beriman yang sudah meninggal apa yang mereka mampu, berupa menyolatkan jenazah mereka, mendoakan mereka, memohonkan ampun bagi mereka, bersedekah atas nama mereka. Hadza an sadiqihi wa hadza an qaribihi kullu dzalika yanfa'u. Orang yang ini bersedekah atas nama sahabatnya, yang ini bersedekah atas nama kerabatnya, semua itu bermanfaat. Hadza kulluhu minas sunnati. Semua ini merupakan bagian dari as-sunnah. At-takbiru 'alal janaizi arba'un. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan takbir di dalam salat jenazah 4 kali. Hadza qawlu 'adadin minal ulama'i. Ini adalah pendapat sejumlah ulama. Sama Malik ibn Anasin wa Sufyan ats-Tsauriyya wal Hasan ibn Shalihin wa Ahmad ibn Hanbalin wal fuqaha'a, ya'ni minal kufiyina wa ghairihim. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menyebut Malik bin Anas, Sufyan Al-Thawri, Al-Hasan bin Saleh, Ahmad bin Hanbal, dan para fuqaha, yaitu dari kalangan Ahlul Kufah maupun selain mereka, yaitu yang berpendapat bahwa takbir di dalam salat jenazah 4 kali. Wa hadha fil jumlati warada an anin nabiyyi alaihi salatu wassalamu annahu kabbara 4 wa kabbara 5 wa 6 wa 7 wa 8 wa 9. Dan ini secara global datang dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya beliau bertakbir di dalam sholat jenazah 4 kali. Dan datang pula bahwasanya beliau bertakbir dalam sholat jenazah 5 kali dan 6 kali dan 7 kali dan 8 kali dan 9 kali. Hada kulluhu waridun. Semua ini datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, lakin jumhurul ulama'i alal arba'i. Akan tetapi mayoritas ulama berpendapat 4 takbir dalam salat jenazah. Wa ba'duhum yadda'i anna an-nabiy alayhi salatu wassalamu kana yughayiru baina at-takbirati, ya'ni 4 wa 5 wa kadha. Dan sebagian mereka para ulama mengklaim bahwa Nabi alaihi salatu wassalam dahulu merubah-rubah antara takbir-takbir tersebut, yaitu terkadang beliau bertakbir 4 kali, terkadang beliau bertakbir 5 kali, dan demikian seterusnya. Lakin ba'da an salla 'ala an-najashi 4 kama fil hadith alladhi rawahu al-bukhari wa muslim fi maut an-najashi wa anna an-nabiyya sallallahu 'alayhi wa sallam qala sallu 'ala akhikum a'lana mautahu ثم قال صلوا عليه فكبر 4 ثم بعدها ما زاد عليها بعد هذه الصلاة على النجاشي. Akan tetapi setelah Rasul alaihi salatu wassalam menyolatkan jenazah An-Najashi dengan 4 takbir sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim tentang wafatnya An-Najashi, dan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, solatkanlah jenazah saudara kalian. Beliau mengumumkan kematian An-Najashi. Kemudian beliau mengatakan, solatkanlah jenazahnya. Lalu beliau alaihi salatu wassalam bertakbir 4 kali dalam solat jenazah tersebut. Kemudian setelah salat jenazah tersebut, beliau tidak menambah lebih dari 4 takbir tersebut. Setelah salat jenazah terhadap An-Najasyi ini, mazadan nabiyyu alaihi salatu wassalamu alal arba'i. Rasul alaihi salatu wassalam tidak menambah takbir dalam salat jenazah melebihi 4 kali. Lakin warada an ba'di ashabihi, warada an ibni mas'udin annahu qala salli ma'al imami in kabbara 4 salli ma'ahu wa in kabbara 5 fattabi'hu. Akan tetapi datang dari sebagian para sahabat Nabi, datang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salatlah, yaitu salat jenazah, bersama imam. Apabila imam bertakbir 4 kali, salatlah bersamanya, yaitu dengan 4 takbir tersebut. Dan apabila imam tersebut bertakbir 5 kali, maka ikutilah. Wa warada an Aliin radhiyallahu anhu annahu kabbara 'alal badriyyin 6. Dan datang dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya beliau bertakbir dalam salat jenazah terhadap para sahabat yang meninggal dalam perang Badr 6 kali takbir. Wa ala ghairihim min ashabi Rasulillahi 5. Dan beliau Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menyolatkan jenazah selain mereka dari kalangan para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan 5 kali takbir. Wa ala man adahum minat tabi'ina 4. Dan Ali radhiyallahu anhu menyolatkan jenazah selain mereka, selain para sahabat, dari kalangan tabi'in dengan 4 kali takbir. Li'annal badriyina afdalu, karena para sahabat yang meninggal dalam perang Badr lebih utama. Fazadahum, maka Ali bin Abi Thalib menambah jumlah takbir dalam salat jenazah terhadap mereka. Wa baqiyatus sahabati afdalu, zadahum a'tahum 5. Dan para sahabat yang lain juga lebih utama daripada selain sahabat. Maka Ali radhiyallahu anhu menambah takbir di dalam solat jenazah terhadap mereka, memberikan kepada mereka 5 kali takbir. Wa man adahum minal mu'minina minat tabi'ina alladhina adraku aliyan kana yusalli alaihim 4. Dan yang selain mereka, selain para sahabah, dari kalangan kaum mukminin, dari kalangan tabi'in, yang mendapati Ali radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu menyolatkan jenazah mereka dengan 4 kali takbir. Wal jumhur istaqarru 'alal arba'i, dan mayoritas ulama menetap di atas pendapat 4 kali takbir dalam sholat jenazah. Wa min hujajihim, dan di antara dalil-dalil mereka adalah anna hadza kana akhir fi'lin nabiyyi alaihi salatu wassalamu, bahwasanya 4 kali takbir dalam sholat jenazah ini adalah yang paling akhir dari perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Wa yu'khadhu min fi'lin nabiyyi alaihi salatu wassalamu bil ahdathi fal ahdathi, yakni bil akhiri fal akhiri, dan diambil dari perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam yang paling baru kemudian yang sebelumnya, yaitu yang paling akhir kemudian yang sebelumnya. Fayaqulu innahu ba'da salatihi 'ala an-najashi arba'an ma zada 'alayha. Maka mayoritas ulama mengatakan bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam setelah salat jenazah beliau terhadap An-Najasyi dengan 4 takbir, beliau tidak lagi menambah takbir-takbir tersebut. Lakin baqiya ba'du sahabati yusalli al-khamsa kama ruwiya an aliyin wa an ghairihi yusalluna arba'an wa khamsan wa sittan wa ma syakala dhalika. Akan tetapi ada sebagian sahabat yang salat jenazah dengan 5 kali takbir sebagaimana diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, dan selain beliau mereka salat jenazah dengan 4 takbir, 5 takbir, 6 takbir, dan yang semisal dengannya. Soal pertanyaan ini penting. Ma yuqalu bainat takbirati idza zada 'alal arba'i, apa yang diucapkan antara takbir-takbir apabila melebihi 4 takbir. Jadi misalnya seseorang hendak mengamalkan apa yang diamalkan sebagian sahabat, ia sholat jenazah dengan 5 kali takbir atau 6 kali takbir atau yang seterusnya, apa yang dibaca setelah takbir yang 4? Al-jawabu, jawabannya, ma warada fiha syai'un, tidak datang tentangnya 1 dalil pun. Artinya tidak ada bacaan khusus antara takbir-takbir setelah takbir yang 4. Kemudian apakah di dalam takbir sholat jenazah kita mengangkat tangan ataukah tidak, akan kita pelajari dalam pertemuan sebelumnya insyaallah taala. Tafaddalu wa barakallahu fiikum.